bertahan di Dangdut Akademi 2 ini. Zubaida, Zubaida, sayangku. Janganku terukir namamu. Kalau kau tak percaya, coba lihatlah jangan hatiku terukir sesuai jalanku. Reza Bandung, mana pendukung Reza?